Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taufiknya lah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran durus al-lughatul arabiyyah. Kita telah melalui 13 pelajaran. Alhamdulillah, sedikit banyak kita sudah mengenal kalimat-kalimat, baik itu kalimat khabariyah ya, kalimat berita atau kalimat tanya dengan berbagai bentuk dan model. Nah, alhamdulillah di setiap pelajaran kita dikenalkan dengan contoh-contoh kalimat, dari mulai yang sederhana kemudian berkembang dan berkembang. Nah, kita juga sudah mengenal jenis-jenis kata ya. Ada kata tunggal, ada kata jamak ya. Ada kata yang jelas artinya, isim zahir, ada kata ganti, isim dhamir, ada isim isyarah, kata tunjuk. Sudah sekian banyak perkara-perkara atau hal-hal yang kita kenal melalui pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, juga ada istilah-istilah seperti istilah mudhaf, mudhaf ilaih ya. Na'ad, man'ud ya. Apalagi mubtada', khabar ya. Jar, majrur ya. Ini istilah-istilah penting ya. Mudhaf, mudhaf ilaih, na'ad, man'ud ya. Jar, majrur ya. Ini mubtada khabar ya. Bentuk frasa seperti ini perlu kita ketahui dan harus kita bedakan satu dari yang lain. Mana yang mudhaf ilaih, mana jar majrur, mana na'at man'ud ya, mana mubtada khabar ya. Dengan kita mengetahui masing-masing ya jabatan kata dalam kalimat, insyaallah kita akan bisa menentukan bagaimana kita membaca kata demi kata, terutama huruf terakhirnya mau diapakan, mau di dhammah, mau di sukun, atau mau di fathah, di kasrah ya. Itu tidak datang sendirinya, tapi biidznillah kalau kita tahu kedudukan kata-kata tersebut dalam kalimat. Baik. Nah, ini harus tetap kita perhatikan ya hal tersebut. Baik. Untuk malam ini gimana? Kita lanjutkan atau kita anggap selesai? Atau kita ulang-ulang? Ya. Sebenarnya di setiap pelajaran tentu ada hal yang menjadi bahan murojaah ya. Jadi andai kata kita tidak mengulang bab-bab ini, insyaallah kita masuk ke bab baru, ada hal-hal yang pernah kita lalui. Nah, ini sekalian kita murojaah ya. Gimana, kita masuk bab baru ya. Ya. Kita masuk bab ke-14. Tentu banyak hal baru yang akan kita dapatkan. Ada hal baru. Setiap ganti pelajaran mesti ada yang baru. Ya, mesti ada yang baru. Baik. Sehingga saya dulu ketika kita berada di akhir pelajaran 13, kita sampaikan harus mulai semangat menulis, ya, semangat menulis. Baik. Walaupun tidak ditugaskan menulis, ya, minimal menyalin, ya, menyalin apa yang ada di setiap awal pelajaran. Ya, misalkan di sini ada percakapan, ya, tulis. Ya. Ada kemudian, bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan cara penulisan, insyaallah ya bisa ditanyakan. Tapi intinya semangat menulis. Nah, baik. Bismillah, kita masuk pelajaran ke-14. Ya, masuk pelajaran 14. Perhatikan di situ ada percakapan antara seorang yang bernama Hamid dengan beberapa pemuda. Al-Fidyah. Al-Fidyah ini, Al-Fidyah itu ini bentuk jamak atau tunggal? Jamak. Tunggalnya apa? Mufradnya apa? Al-Fada. Ya. Baik. Hamidun ini berapa orang? Satu orang. Baik. Percakapan diawali dengan ilqa'us salam, ya. Para pemuda menyampaikan salam, assalamualaikum. Dijawab dengan jawaban yang sempurna oleh Hamid, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Tersirat di sini bahwa Hamid ini lebih tua. Ya. Walaupun Hamid satu orang, Al-Fidyah ini majmu'ah beberapa orang. Mereka ini yang memberikan salam kepada satu orang. Hamid ini akbar minhum sinnan, lebih tua umurnya. Ya. Ahadul fityati. Ahadul fityati. Apa ahadu? Ahad, satu. Al-fityah tadi apa? Anak-anak muda, para pemuda. Ahadul fityati ini bentuk apa ini? Frasa apa ini? Mudhaf, mudhaf ilai. Ahadul fityati artinya apa? Salah seorang pemuda. Salah seorang dari anak-anak muda itu mewakili yang lain menanyakan tentang keadaan Hamid. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana keadaanmu wahai ammi? Ya. Apa arti ammi? Pamanku. Ya, pamanku. Ya. Baik. Baik. Sapaan ammi, ya. Ini pengalaman yang kita dapatkan ketika bersama orang Arab. Ya, ammi ini sapaan yang sifatnya umum, ya. Bukan hanya terkhusus kepada saudara kandung bapak seseorang, ya. Tapi siapapun yang lebih tua dipanggil ammi. Ya. Saya pada apa? Pada yang lebih tua meskipun sudah sangat tua, ammi, ya. Bukan mbah, bukan, ya. Jadi bukan, am, ya. Paman. Baik. Nah, ini yang tersirat bahwa ammi di sini sapaan penghormatan saja, walaupun tidak ada hubungan qarabah, kerabatan. Qala Hamidun, Hamid menjawab, ana bi khairin walhamdulillah. Saya bi khairin. Ini fasa apa ini? Bi khairin. Jar majrur, ya. Ba termasuk harf min huruful jar. Ba termasuk huruf jar. Ya, kita sebut ba, jangan bi. Walaupun kasrah, tapi kita menyebut nama hurufnya, ya, ba. Nah, lain dengan huruf jar yang sebelumnya, fi, min, ala, ila, berapa? Empat. Ada lagi? Apa ini? Ba. Ada lagi? Lam. Ya. Bukan bi dan li, bukan. Ba dan lam. Sebut nama hurufnya. Ba, lam. Barakallahu fiik. Ana bi khairin. Apa arti ba? Bismillah, apa artinya? Dengan nama Allah. Apakah setiap huruf ba artinya dengan? Belum tentu. Jadi yang namanya harf, huruf, ya, harful jar atau yang lain, kalau ditanya apa artinya, belum tentu atau tidak bisa kita pastikan artinya adalah demikian, kecuali kalau sudah dipakai dalam kalimat, ya. Ana bi khairin, saya dalam kebaikan, ya. Jadi ba artinya apa? Dalam. Ya, saya dalam kebaikan. Saya dalam keadaan baik. Walhamdulillah. Tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im, memberikan nikmat kebaikan-kebaikan tersebut. Kaifa halukum? Nah, ini cara bertanya, menanyakan keadaan dengan kaifa, ya. Kata tanya sudah beberapanya kita pelajari. Apa di antaranya? Aina. Apalagi ma, man, hamzah, ya, min aina, ya. Taib. Ada lagi kaifa, bagaimana. Nah, kaifa ini tidak punya pengaruh secara lafaz kepada kata yang setelahnya. Jadi yang berikutnya tetap dhammah, kaifa halu, ya. Jangan sampai kita punya asumsi kaifa ini kemudian berpengaruh pada kata yang berikutnya di kasrah, akhirnya kaifa hali, enggak, ya. Kaifa haluka, coba baca. Kaifa haluka. Kaifa halukum. Ya. Yang dilihat lamnya, bukan kafnya, ya. Kaf ini kan kata ganti, ya. Dia kata yang kedua, ya. Kaifa, andai kata dia berpengaruh di saya, pengaruhnya hanya pada kata hal, ya. Kafnya adalah kata berikutnya, ya. Ketika kita melihat lamnya dhammah, berarti kita simpulkan kaifa tidak punya pengaruh. La ta'thiralah, tidak punya pengaruh merubah keadaan kata dari kondisi aslinya di dhamma. Kaifa halukum. Man antum, baca. Man antum. Ya, ditanya siapa kamu, ya. Kalau ini keponakan-keponakan dia, ya, kliennya tidak perlu ditanya, ya. Siapa kamu? Ini ponakan sendiri kok tidak kenal. Jadi antum ini memang bukan ponakannya. Paman tadi hanya sapaan kehormatan. Man antum? Nahnu abna'u, nahnu abna'u dukturi Musa. Baca. Nahnu abna'u dukturi Musa. Lagi. Nahnu abna'u dukturi Musa. Sampai di sini. Mafhum al-kalam. Hal mafhum al-kalam. Kalimat-kalimatnya cukup dipahami. Alhamdulillah. Apa artinya tadi? Nahnu abna'u dukturi Musa. Kami anak-anak dokter Musa. Sehingga hum ikhwatun. Mereka anak-anak muda itu semuanya bersaudara. Hum ikhwatun, karena bapaknya satu, Doktor Musa. Apa artinya Doktor Musa? Doktor Musa, ya. Walaupun sudah ada bias, ya. Sebagian orang, ya, mengartikan doktor ya dokter, tabib, ya. Wallahualam di sini doktor mungkin maksudnya apa? Ya, yang sudah tingkat tinggi dari sisi marhalah keilmuan. Ya. Abna'u ad-dukturi, ini apa ini? Farasa apa ini? Abna'u ad-dukturi apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Abna'u sebagai apa kira-kira? Mubtada, ya, awal kata yang diterangkan, awal kalimat. Kami adalah. Abna'u sebagai khabar, dan dia dalam hal ini bersandar kepada ad-duktur, sehingga dia mudhaf, ad-dukturi mudhaf ilaih. Musa, apa ini Musa? Musa ini setara kedudukannya dengan duktur. Setara kedudukannya dengan apa? Dukturi, ya. Baik. Jadi kalaulah Musa ini misalkan diganti Muhammad misalnya, kira-kira diapakan? Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadin, karena setara dengan doktor. Kami putra-putra sang doktor, yakni Musa. Namanya Musa. Sudah dipahami? Baik. Coba diulang-ulang dari salam sampai penyebutan bahwa kami anak-anak dokter Musa. Ulangi sama-sama. Assalamualaikum. Sebagai paman, sebagai hamid, ya, saya mewakili para pemuda, ya. Assalamualaikum. Ya. Kaifa haluka ya ammi? Bi khairin. Tampakkan tangan. Walhamdulillahi. Nahnu abna'u dukturi Musa. Aina, Barakallahu fiik. Ya. Sampai ini dulu. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ya. Baik, ini percakapan, ya, dialog, ya. Sebisa mungkin ya tampak hidup. Dialog ini meskipun kita berusaha untuk melafadzkan harokat-harokatnya dengan lengkap, tapi coba tumbuhkan ruh ini betul-betul dialog asli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ya, bisa tidak? Awal-awal memang kaku memang ya. Tapi enggak apa, kita latih. Ya. Kalau dalam praktek yang asli memang disukun semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluk? Gitu. Semua sukun. Kaif haluk ya am? Ana bi khair. Ana bekhair, bukan lagi bekhairin, tapi ana bekhair. Ya. Enak mana? Enak yang dialog asli. Tapi memang kita lagi belajar ini, di samping belajar bercakap-cakap secara hidup juga belajar untuk menerapkan kaidah. Ya. Ana bekhairin. Ya. Walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Nahnu abna'u Dr. Musa. Siapa? Ahaduhum. Salah satu dari mereka. Bukan mereka semuanya bareng-bareng mengucapkan kami adalah putra-putra Dr. Musa. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kata nahnu itu tidak selamanya apa? Menunjukkan apa? Jamak. Ya. Di antara maksudnya apa? Yakni satu bersamanya ada yang lain. Ya. Satu bersamanya ada yang lain. Satu orang mewakili yang lain. Kadang-kadang juga bermaksud untuk memuliakan. Baik memuliakan yang di hadapannya atau membesarkan dirinya di hadapan yang diajak bicara. Ya. Nah, seperti ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sunya kami. Kan berarti jamak, ya. Satu. Dan tidak ada bersama Allah sesuatu yang lain. Tapi Allah ingin menampakkan keagungannya di hadapan makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Baik. Ah, Hamid, coba baca ucapan Hamid setelah diketahui bahwa mereka adalah putra-putra Dr. Musa. Baca. Kira-kira seperti apa air muka dari Hamid ketika mengatakan ahlan wa sahlan wa mahaban? Seperti apa? Gembira. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Baik. Maka kita pun juga mengungkapkannya demikian. Bukan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Enggak pas. Ya. Ya. Menunjukkan kegembiraan. Kalian ini anak-anak seorang yang saya kenal, ma'ruf, ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum shodiqi, ya. Bapak kamu ini teman saya, ya. Abukum shodiqi, ya, gitu kan. Jangan dingin. Abukum shodiqi. Kapas ini. Abukum shodiqi, bapakmu teman saya. Nah, di samping itu saudaranya bapakmu juga saya kenal, ya. Amukum Syekh Isa, ya. Aina ammukum Syekh Isa. Syekh Isa di mana? Paman kamu, saudara dari bapakmu, ya, saudara dari Dokter Musa. Mana? Ya. Apa jawabannya? Huwa maridun. Huwa maridun. Dia sakit. Huwal ana fil mustashfa. Huwal ana fil mustashfa. Huwa dia. Siapa dia? Asy-Syaikh Isa. Asy-Syaikh Isa. Al ana. Kenapa di fathah? Memang begitu sudah. Kata yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat di fathah. Ya, tahta, khalfa, amama, inda, ma'a, qabla, ba'da, al-ana di fathah. Sebagian besarnya membutuhkan, sebagian besarnya membutuhkan apa? Mudhof ilaih, sandaran. Ya, kalau al-ana ini biasa disebut dengan alif lam dan tidak ada sandaran. Al-ana sekarang di rumah sakit, ya, mustasfa. Mustasfa ini kata dasarnya apa? Syifa, ya, syifa kesembuhan, ya. Al mustasfa tempat untuk menyembuhkan penyakit. Baik. Coba ulangi. Huwa maridun. Teruskan. Ya. Titik-titik. Ada titik-titik tiga. Ini juga maksudnya apa namanya? Diam sejenak. Ya. Syafahullah. Tentunya dengan perasaan iba, ya, mengucapkan kalimat ini. Syafahullah. Ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Nah, setelah itu lihat ada seorang anak kecil. Man hadhihi at-tiflatul lati ma'akum. Siapa anak putri yang mungil ini yang bersama kalian? Ya, at-tiflah ini masih kecil, ya. Masih kecil sehingga ditanyakan tentang dia. Nah, hiya ukhtuna, dia adalah saudari kami. Masih kecil, ya. Kecil masih, ya, balita. Kalau sudah gede tidak sepantasnya ditanyakan. Nah, masih kecil. Mas Muha, siapa namanya? Ismuha Laila. Ya, namanya Laila. Baik. Lanjutkan. Aina. Aina baitukum. Aina baitukum. Ya. Al-jadidu. Kalau mau dibaca dengan nyambung, sukun pada mim dirubah dhamma. Aina baitukumul jadidu. Ya. Kenapa al jadidu? Mengapa al jadidu? Bukan al jadida. Mengapa? Mana yang diikuti? Baitu, ya. Dia adalah sifat. Yang namanya sifat mengikuti mausuf yang disifati. Dengan kata lain, al-jadidu adalah na'ad, mengikuti al-man'ud yang disifati. Baitu. Nah, mengikuti dalam hal apa saja. Nah, murojaah. Yang namanya na'at itu mengikuti apa saja. Mufrad ikut mufrad. Apalagi mudzakkar ikut mudzakkar, ya. Tentunya tadi jamak ikut jamak. Mudzakkar ikut mudzakkar, muannas ikut muannas. Apalagi ma'rifah ikut ma'rifah, nakirah ikut nakirah. Perhatikan, al-jadi itu mudzakkar atau muannas? Kenapa mudzakkar? Karena bait adalah mudzakkar. Al-jadi itu tunggal atau jamak? Kenapa? Bait itu tunggal. Al-jadi itu ma'rifah atau nakirah? Ada alnya tidak? Namanya ma'rifah, ya. Ma'rifah kan? Kenapa ma'rifah? Karena yang ya, dia ada al, makanya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena yang diikuti man'utnya juga ma'rifah. Iya apa enggak? Coba lihat. Baitukum ma'rifah atau bukan? Mana buktinya? Iya. Karena dia disandarkan kepada dhamir. Sesuatu yang disandarkan kepada kata yang ma'rifah jadi ma'rifah. Baik itu tidak tampak dia sebagai ma'rifah. Alnya tidak mungkin ada mudhaf, ya. Tapi karena dia diidhafahkan, disandarkan kepada kata dhamir, kata ganti, yang mana kata ganti jelas ma'rifah. Saya mana? Ya ini. Kamu, ya itu. Dia, ya tidak. Jelas orangnya. Kum, ya sukun, menunjukkan ma'rifah. Maka setiap kata disandarkan kepada kata ganti, berarti dia ikut jadi ma'rifah, ketularan ma'rifah. Jadi harus pakai al jadid, tidak boleh aina baitukum jadidun, salah. Harus pakai al. Mengapa? Karena yang disifati sudah jelas jadi ma'rifah. Dari sisi mana? Karena mudhaf kepada yang ma'rifah. Nah, biar tidak menyisakan pertanyaan, kita jawab atau kita baca jawabannya. Apa itu? Ayo baca. Ada ba, ya, ta, nun, alif. Mau dibaca apa? Baituna, betul. Baituna, terus setelahnya apa? Al jadi du. Baitunal jadi du. Terus qaribun, sebagai apa dia? Khobar, ya. Al jadi du na'at. Man'utnya mana? Bait. Bait mudhaf. Mudhaf kepada apa? Ya, kata ganti nun, fat, nun dan alif. Nah, baitunal jadidu qaribun minal matari. Ya. Minal matari. Frasa apa ini? Jar majrur. Minal matari jar majrur, menambah keterangan. Ya. Baitunal jadidu qaribun. Eh, qaribun minal matar. Ya. Dekat dengan matar apa? Bandara. Ya. Kalau baitunal jadidu qaribun artinya apa? Rumah kami yang baru dekat saja. Itu, ya. Tapi kalau baitunal jadidu qaribun minal matar, rumah saya dekat bandara. Bandaranya di mana? Jauh. Ya. Tapi dekat bandara. Ya. Kalau dari sini agak jauh, tapi dekat bandara. Ya. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Ya. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa disalin di rumah? Kira-kira. Silahkan ditulis di rumah. Ya. Kalau masih meragukan kemampuan, cari kertas yang setipis mungkin, dibelak. Ya. Dibelak. Ya. Dibelak biar persis. Ya. Tapi jangan sebaiknya, ya, disalin saja, salin. Lihat, tulis, ya. Baik. Tadi dipahami ya alur dialognya, ya. Salam, kemudian tanyakan kabar, ya, dijawab, ya, kemudian ditanyakan siapa kamu, dijawab saya putra-putra dari Fulan, Dr. Musa, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Nah, insyaallah cukup ya malam ini. Nah, kita tutup pelajaran kita kali ini. Baik, sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada? Akan terbuka. Nah. Abdul, ada pertanyaan? Atau saya tanya? Iya. Abu Izzaz, tidak ada pertanyaan? Pak Tusam, masya Allah. Ya. Pak Nafin, tidak ada pertanyaan. Pak Kamal, belum. Ya, saking pahamnya mau nanya bingung ya. Apa yang mau ditanya? Paham semua, ya. Bingung mau nanya apa? Ya. Sudah paham semua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik. Tapi kalau coba antum praktekkan ya dengan keluarga, ya, apa sambil membaca buku, ya, masing-masing punya peran, ya, ini berperan sebagai fityah, ini berperan sebagai hamid, coba sambil dihayati, ya, sambil dihayati, ya, insya Allah akan terasa mudah, bismillah. Nah, wallahu taala alam shawab. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.